warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Guru saya pernah bilang. Nama siapa? Nomor KTP? Nama saya Trisno dari Ujung Meruk. Siap, tetangga kita. Mau nanya apa, Wis? Guru saya pernah bilang kalau misalnya ada dua orang yang berkelahi dan niat saling membunuh, apabila salah satunya terbunuh akan masuk ke neraka keduanya. Kalau misalnya salah seorang itu berniat untuk menjaga membela diri, hukumnya bagaimana, Ustaz? Oke. Okay. Ini ada kisah yang membunuh dan terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Namun kepihalaan mah saya pasti mainan. Tapi kalau membela diri, Islam menganjurkan membela diri. Dihukum pun dibela. Misalnya penjahat mau pesto, kurang pestona balikin, cedak ditembakin. Katakan saja walaupun ada sidik jari kita, dia penjahat, Pak. Saya mau dibunuh, ada keringanan hukum. Yang penting benar-benar membela diri. Selama kita didolimi, dijahati, gak ada masalah. Dan hak kita adalah menjaga fisik tubuh kita titipan Allah. Maka yang harus dijaga teh diri, harta, keluarga, agama. Wajib membela diri. Ya. Maka harus punya ilmu bela diri. Ya. Nah, enggak apa-apa ngebela diri mah. Saya pernah dapat kejadian unik, Bu. Jadi ada bangsat ka imah leungeunna kitu teh. Diantep we. Cokot samurai dina temo. Buk, tinggalin leungeunna. Kuburkeun tong. Salat mayitkeun tong. Aya nu bogana. Oh, getih saja jalan. Tapi nepi ka ayeuna eueun nu ngaku. Kubur. Jadi membela diri itu boleh. Ya. Yeah.